Tässä tutes. Tässä tutes. Bisa diklinikin gak? Enggak. Tes satu, tes satu, dua, tes. Tes satu. Tes satu, tes satu, dua. Gede lagi dikit. Tes, tes. Tes satu, tes. Tes, tes satu, dicoba, dicoba, dicoba. Ya cukup, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada bab ma ja'a fil law. Yang berkaitan tentang law. Dan telah kita sebutkan beberapa keadaan yang berkaitan dengan lau ini pada pertemuan sebelumnya. Ada yang lau digunakan untuk menentang terhadap syariat Allah, ada yang bentuknya adalah untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang dia datang dalam bentuk penyesalan. Ya, hampir mirip ya, hampir sama. Dan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang dia digunakan untuk berhujjah dengan takdir Allah terhadap maksiat. Yang mana pada penggunaan lau di sini semuanya haram. Kemudian ada yang digunakan pada at-tamanni, ya, berandai-andai, angan-angan. Maka ini sesuai dengan dia, apa yang menjadi niatnya, apa angan-angannya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan. Atau sekedar pengkhobaran saja, ya, dan di sini disebutkan hukumnya boleh. Lalu apa yang menjadi munasabah atau hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid? Sebelumnya santri yang disahkan coba tunjuk tangan. 1, 2, 3. Duduknya di sebelah depan, jangan di belakang. Ya, ini hadisnya yang kita akan bahas nanti. Ihris ala mayan fa'uk, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagi kalian. Apalagi yang lebih bermanfaat bagi seorang talibul ilm daripada ilmu yang memang dia kosongkan waktunya untuk itu. Barakallahu fikum. Baik, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, munasabatul bab li tauhid. Apa hubungan antara bab ini dengan perkara tauhid? Kenapa orang mengucapkan lau seandainya itu? Nah, di situ ada perkara yang berkaitan dengan tauhid yang terdapat dalam hatinya. Qala anna min jumlati aqsami lau al-i'tirad 'ala al-qadar. Di antara bentuk dari bermacam-macam bentuk lau tadi yang telah kita sebutkan dan kita telah jelaskan, ada yang dia bentuknya adalah i'tirad, ya, ketidaksetujuan dan pertentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ditakdirkan demikian? Kenapa kok bukan begini? Ya, seandainya demikian, seandainya demikian. Ada bentuk dia tidak menerima terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan. Qala wa man i'tarada 'ala al-qadari fa innahu lam yardha billahi rabban. وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ رَبَّنْ فَإِنَّهُ لَمْ يُحَقِّقْ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ. Barang siapa yang dia yang menentang terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak setuju, maka dia tidak rida Allah sebagai Rabbnya. Ya, karena di antara makna Arab adalah tadbir Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Di antara pengaturan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatunya. Ya, sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak ridha terhadap Allah sebagai Rabb-nya, maka dia belum yuhakkik, belum merealisasikan dari tauhid ar-rububiyah. Di sini menunjukkan ada kekurangan pada tauhidnya. Wal wajibu an tardha billahi rabban wa la yumkinu an tastariha illa idza radita billahi rabban tamama ridha. Maka yang wajib adalah engkau ridha Allah sebagai Rabbmu. Maka tidak mungkin engkau akan merasa tenang, nyaman, kecuali engkau ridha Allah sebagai Rabbmu tamama ridha, dengan keridhaan yang sempurna. Waka'anna laka ajniha tamilu biha haitsu malal qadar. Seakan-akan engkau memiliki sayap-sayap yang sayap itu akan sesuai, ya, kemana arahnya takdir. Ya sudah, ikuti ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ya, ini hadis yang harusnya menjadi pegangan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Apapun keadaan kita, harusnya kita sesuaikan dengan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh mengagumkan perkaranya seorang mukmin. Seluruh urusannya, seluruh perkaranya, semuanya baik untuknya. Tidak ada yang baik. Keadaan dia semuanya baik. Ya, apapun keadaannya, apapun urusannya, maka itu baik untuknya. Ya, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidaklah bisa untuk siapapun kecuali untuk orang mukmin yang bisa betul-betul memahami ini, yang bisa betul-betul dia merasakan ini, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya. Ya, hanya orang yang beriman, yang betul-betul beriman, yang kuat keimanannya. Faktaib in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Ketika dia mendapatkan sarra, kesenangan, kebahagiaan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, maka ini baik untuknya. Berapa banyak orang yang ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa diri, dia sandarkan nikmat kepada dirinya misalnya. Ini sudah kita bahas juga dalam kitab tauhid. Ya. Merasa berhak terhadap nikmat tersebut. Merasa ini adalah hasil kerja dia, merasa ini adalah hasil usaha dia. Dia sandarkan kepada dirinya. dia tidak dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa diri dia. Ya, tapi orang yang beriman dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini baik untuknya. Karena demikianlah seharusnya. Ya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Ketika dia ditimpa dharra, musibah, kesedihan, apa yang tidak dia sukai dan lain sebagainya, dia bersabar. Ya, fa kana khairan lah. Ya, dan ini pun baik untuknya. Ya. Dan keadaan kita kan demikian. Terkadang senang, terkadang sedih, terkadang kita mendapatkan kenikmatan yang kita harapkan, terkadang luput kenikmatan tersebut, terkadang dapat musibah kita. Ya. Semua manusia, baik yang beriman atau tidak, mendapatkan hal itu. Apa yang membedakan antara yang beriman dengan yang tidak beriman? Bagaimana menghadapinya? Bagaimana menghadapi hal tersebut? Ya. Wa mahma kana fal amru sayakunu ala makan. Falau kharatta mathalan fi safarin thumma usibta fi hadithin. Fala taqul law anni ma kharatu minas safari ma usibtu. Li anna hadha muqaddar labudda minhu. Maka apapun keadaannya, ya, apa yang sesuatu itu akan terjadi, ya, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau keluar, kemudian terjadi kecelakaan misalnya, ya, lagi sedang dalam perjalanan dan terjadi kecelakaan, jangan mengucapkan seandainya aku tidak keluar dari rumah, seandainya, maka tidak akan terjadi demikian, demikian. Enggak. Apa yang terjadi itulah yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita ucapkan apa? Qadarullah ma syaa. Ya, ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Wa qala Allah taala yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Tamamul ayah qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim. Masyaallah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan law kana lana minal amri syai'un, ay law kana al-ikhtiyaru ilaina, kalau pilihan itu ada pada kami, kami yang memegang urusannya, niscaya kami tidak akan terbunuh di sini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, ya, maka orang yang telah ditetapkan atasnya kematian, dia terbunuh, dia pasti akan keluar ke tempat dia terbunuh. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Ya, ini bentuk i'tirad. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, ada dua kemungkinan di sini. Hada laukana lana minal amri syai'un hada minal i'tirad ala syara' li'annahum atabu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam haithu kharaja biduni muwafaqatihim wa yumkinu an yakuna i'tiradan ala al-qadari aydan ay laukana lana min husni tadbir warra'i syai'un ma kharajna fanuktal. Ini adalah bentuk al-i'tirad, ya, penentangan dan ketidaksetujuan terhadap syariat. Bentuk yang pertama dari lau, ya, yang bahkan ini bisa sampai kepada kekufuran. Karena mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau keluar untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kesepakatan mereka, padahal itu adalah syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang artinya ketika mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencela apa yang telah disyariatkan. Dan bisa juga bentuk i'tirad, penentangan mereka terhadap takdir, ya. Seakan-akan kalau kami memiliki urusan, ini urusan kami, ini adalah pilihan kami, ya, kami yang menentukan, maka kami tidak akan terbunuh di sini. Semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya, semuanya adalah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau memang ditetapkan dia mati di situ, terbunuh di situ, ya sudah, pasti dia akan, ya, menjalani takdirnya, ya. Allahumma musta'an. Wa qawluhu alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu. Dan orang-orang yang berkata kepada ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, yaitu berkata kepada kaum muslimin al-mujahidin, ya, tapi mereka, orang-orang munafik ini, waqa'adu, mereka duduk atau mereka tinggal di tempat-tempat mereka, tidak berjihad, ya. Lau ata'una, seandainya mereka orang-orang muslimin terpuji yang berjihad itu ikut kepada kami, mentaati perintah kami, nurut sama kami, ma kutilu, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Tapi karena mereka tidak nurut, mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka terbunuh. Ya, seakan-akan kalau orang itu berjihad, dia pasti akan mati. Kalau dia tidak berjihad, dia tidak akan mati. Ya. Padahal, ya, namanya kematian itu sesuai dengan takdir Allah. Ya, kalau orang yang paham, ya, bukankah justru malah suatu kemuliaan ketika seorang itu mati di jalan Allah? Ya. Yunkiru ta'ala 'alal munafikin alladziina yu'ariduna al-qadar biqaulihim liman kharaja ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud law sami'u mashuratan 'alaihim bilqu'ud wa 'adamin khurud ma qutilu ma'a man qutil. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari terhadap orang-orang munafik yang mereka menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan ucapan mereka terhadap orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, keluar untuk melakukan perang Uhud, seandainya mereka mendengar ya pendapat kami, musyawarah kami terhadap mereka untuk diam saja, tidak usah keluar, niscaya mereka tidak akan terbunuh bersama orang yang terbunuh. Wa yaruddu alaihim bi annahum in kanu yaqdiruna ala daf'il qatl amman kutiba alaihi falyadfa'ul mauta an anfusihim fahiya aula bil daf' anha fa idza lam yaqdiru ala daf' anha fa ghayruha min babin aula. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka, kalau memang mereka itu mampu ya untuk mencegah terbunuhnya orang-orang yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mereka memang terbunuh, dan terbunuh dalam keadaan yang paling mulia, dalam keadaan jihad fi sabilillah. Ya. Mereka mengatakan lau atauna ma kutil, kalau mereka nurut sama kami, mereka tidak akan terbunuh. Taib. Kalau maka dibantah, mereka sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan untuk terbunuh di situ. Tidak akan ada seorang pun yang bisa ya menyangkalnya, menolaknya. Dan kalau memang kalian bisa, ya enggak usah ngurus mereka, urus diri kalian sendiri. Bisa enggak kalian itu menahan kematian dari kalian? Toh kalian akan mati juga. Ya. Pasti kalian akan mati juga, enggak sekarang, besok, enggak besok, besoknya lagi pasti akan mati. Ya. Allahu musta'an. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan. Wa la ta'jazan dengan nun taukid khafifah. Baik. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Fa inna law taftahu 'amala syaitan. Fi sahih disebutkan di sini akhrajahu Muslim, ya, dikeluarkan oleh Muslim, ai fi sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ihris 'ala ma yanfa'u, ya ihris, semangatlah ya terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Ya. Ini dari kita untuk melakukan apa yang bisa kita, yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain di dunia dan akhirat. Ya, tapi jangan lupa ista'in billah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sebab dan optimallah dalam melakukan sebab, tapi jangan lupa bahwa hasil itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan, Allah yang telah menakdirkan. Ya. Jangan lupa untuk meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ada orang yang dia semangat untuk ya melakukan kegiatan aktivitas dan semuanya, tapi dia lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan kepada kemampuannya sendiri. Ini tidak tepat, ini tidak benar. Ya. Ada orang yang pasrah tapi kepada Allah seakan-akan dia bertawakal padahal tidak. Tapi dia tidak mau melakukan sebab. Ya, semua ini harus pas. Dia bersemangat melakukan yang terbaik. Ya. Dan juga dia harus ingat, dan ini yang paling utama, dia sandarkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ta'jizan. Bikasril jim wa fathiha. Bisa wala ta'jizan, bisa wala ta'jazan. Di Al-Qawlul Mufid sebutkan babnya al-fatah litisalihi binuni taukid al-khafihwa wala ta'jizan. Ya, dobatnya seperti itu. Dalam lakhas wala ta'jazan na al-muhim. Kalau wal makna la taf'al fi'lal ajiz min at-takasul wa adamil hazm wal azimah. Ya. Jadi kita sebutkan tadi, jangan, intinya jangan bermalas-malasan, jangan melakukan orang yang melakukan perbuatan oleh yang ajiz, yang lemah, dari bermalas-malasan, tidak memiliki tekad, tidak memiliki semangat. Ya. Ihris ala manfa'ku. Tapi ini yang membedakan seorang mukmin dengan yang selain mukmin. Ya, semangat dia, tekad dia, kesungguhan dia, itu dalam koridor ketakwaan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia serahkan dan dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari tanpa pertolongan dari Allah dia tidak akan bisa. Dia tidak akan bisa melakukan sebab, dia tidak akan bisa bersungguh-sungguh, dia tidak akan bisa ya memiliki tekad yang kuat, dan dia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia meminta pertolongan kepada Allah. Karena itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau engkau ditimpa sesuatu, yaitu walam yahsulil maqsud, engkau tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuanmu. Ya, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, bisa gagal sama sekali. Bisa dari target 100% kita hanya 10%, ada 20%. Ya, atau 50%. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Ba'da badril juhud wal istita'ah, setelah engkau mengeluarkan kemampuanmu dan kesungguhanmu, maka jangan ucapkan seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya demikian-demikian. Ya, karena tidak bermanfaat ketika engkau mengatakan demikian. Dia sudah terjadi, sudah terjadi. Kita sudah bersungguh-sungguh dalam melakukan sebab. Kita sudah meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah menakdirkan demikian dan telah menetapkan demikian. Terima apa yang telah Allah takdirkan. Ya, bersabar sebagaimana dalam hadis tadi. Ya. Ucapkan walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini telah Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki terjadi, sudah selesai. Ya. Itu akan menghilangkan kesedihan kita. Ketika seorang itu betul-betul beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Ya, dengan keimanan yang benar itu dia tidak pasrah terhadap takdir, dalam artian tadi tidak mau berusaha, bukan. Ya, tapi dia beramal, dia melakukan sebab dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, qadarullah ma syaa fa'al. Likai la ta'sa 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Ketika seorang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, apa fungsinya, apa manfaatnya, faedahnya? Agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian. Dan sebaliknya, kalau seorang itu berhasil, sukses, dia juga tidak terlalu bergembira sampai lupa diri. Karena dia tahu, baik ketika dia ya tidak berhasil ataupun berhasil, semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah Allah tetapkan ya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, barakallahu fikum. Sudah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beriman kepada takdir dengan benar-benar keimanan yang benar, itu hidupnya akan tenang. Ya, hidupnya akan tenang. Ya. Tidak terlalu bersedih ketika dia tidak berhasil, sebaliknya dia tidak bergembira sampai lupa bahwasanya memberikan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berhasil, tapi dia selalu ingat bahwasanya ini adalah ya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inna law taftahu amal asyaitan. Karena lau itu akan membuka amalan syaitan. Ketika seorang sudah mengatakan seandainya, ya, seandainya demikian, tidak terima terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka di situ syaitan yang akan masuk. Ya, menjadikan iwaswis ya pada dirinya, yang akhirnya dia tambah sedih, tambah ini, tambah depresi, dan akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu musta'an. Wallahu ta'ala alam. Ya. Masih pembahasan kita masail yang terdapat dalam bab ini, insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.